seorang yang badannya gemuk, fisiknya gemuk, tetapi dia tidak ada artinya dibandingkan dengan sehelai sayap dari seekor nyamuk. Walaupun dia datang dengan badan yang besar, tubuh yang besar, tubuh yang gemuk, tetapi beratnya tidak seberapa, tidak ada artinya. Hadis Rasulullah SAW ini menjelaskan kepada kita tentang qimah atau harga dan nilai seorang hamba atau manusia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tidak dilihat dari fisiknya, tidak dilihat dari badannya, besar atau kecil, berat atau ringan, kurus atau gemuk, tetapi nilai seseorang adalah dilihat dari amal ibadahnya, dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang akan memberatkan timbangannya, timbangan amalnya, yang akan memberatkan timbangan tulisan atau buku catatan amal perbuatannya. Banyak di antara manusia menilai sesuatu dari segi lahirnya, dari apa yang tampak pada seseorang. Tetapi Islam tidaklah menilai dari sisi itu. Namun dilihat bahwa saya qimah seseorang, nilai seseorang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala adalah dari tingkatan iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka benar apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Maka ketakwaanlah adalah tolak ukur yang menilai atau untuk mengukur kemuliaan seseorang. Jadi tidak dilihat dari hartanya atau dari fisiknya, ya, tetapi dilihat dari amal perbuatannya, dari iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ada timbangan-timbangan menurut manusia dan ada timbangan-timbangan menurut syariat. Manusia boleh menimbang sesuai dengan apa yang dia jadikan sebagai dasar dalam menimbang sesuatu. Tetapi syariat ini pun memiliki landasan, memiliki dasar untuk membuat satu pertimbangan bagi sesuatu. Ya, dan yang menjadi pegangan adalah apa yang menjadi pertimbangan dan dasar syariat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menimbang seseorang. Kemuliaannya, ya, atau yang lainnya dari hal-hal yang memiliki dua pandangan, pandangan manusia dan pandangan syariat. Maka yang menjadi pandangan atau menjadi pegangan manusia, ya, atau seorang mukmin adalah apa yang menjadi yang dipandang oleh syariat Allah. Kita boleh menilai sesuatu, ya, kita menilai seseorang miskin, kita menilai seseorang itu besar, tetapi bagaimana orang ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan di hadapan syariatnya. Maka timbangan yang sebenarnya ada dilihat dari kacamata syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis yang berikutnya yang juga dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam bab ini, kisah tentang seorang wanita atau seorang pemuda, ya, yang dia bertugas untuk menyapu atau membersihkan masjid. Tetapi ini bukan tugas yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang mengandaki untuk membantu untuk membersihkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Nanti kita dengar bagaimana kisah tentang seorang wanita ini. Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna imra'atan sauda'a kanat taqumul masjid. Dahulu ada seorang wanita berkulit hitam yang dia itu membersihkan sampah atau mungkin ada kotoran di masjid. Ya, artinya di masjid Nabi SAW. Au syaban, atau seorang pemuda. Ya, atau seorang pemuda. Tetapi yang masyhur adalah seorang wanita berkulit hitam ini yang dia senantiasa membersihkan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada suatu ketika Rasulullah sallam kehilangan orang ini. Ya, artinya orang ini tidak tampak di masjid padahal dia sering membersihkan, mengangkat mungkin ada kotoran ya yang berjatuhan di masjid, dia yang mengangkat, yang membersihkannya. Nah, pada suatu ketika orang ini tidak muncul. Rasulullah kehilangan orang ini. Fasa'ala anha wa anhu. Maka beliau bertanya tentang di mana wanita ini? Ya. Atau seorang pemuda itu. Di mana dia? Faqalu mat. Maka para sahabat memberitahukan bahwa wanita tersebut atau orang yang selalu membersihkan masjid itu, dia telah meninggal. Maka secara spontan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya atau berkata kepada para sahabat, "Afala kuntum adzantumuni?" Lah, mengapa kalian kok tidak memberitahukan aku? Ya, ini tentang kematian orang ini. Faka'annahum saggaru amraha au amrahu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seakan-akan mereka, ya, mengapa mereka tidak memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kematian orang tersebut? Karena ada semacam perasaan, ya, menggampangkan atau meringankan tentang orang tersebut. Faqal, mendengar perkataan tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Dulluni ala qabrihi." Dulluni ala qabrihi. Kata beliau, tunjukkan kepada aku di mana kuburannya. Di mana kuburan orang tersebut? Fadalluhu fa sallu alaiha. Maka kemudian para sahabat radhiyallahu anhum, ya, membawa Nabi SAW menunjukkan kepada beliau di mana letak kuburan wanita tersebut. Lalu beliau pun mengadakan mensolati jenazah wanita itu yang telah dikuburkan. Thumma qal, kemudian beliau bersabda, "Inna hadhihi al-qubur mamlu'atun dhulmatan." Sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh atau berisi dengan kegelapan. Ala ahliha, terhadap pengikut atau terhadap penghuninya. Wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dan bahwasanya Allah ta'ala memberikan cahaya, menyinari, menerangi bagi mereka akan kuburan mereka dengan solat, dengan solatku kepada mereka. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun perlu diketahui bahwa kalimat terakhir dari hadis ini tidak ada di dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Yaitu kalimat yang ditulis pada akhir hadis ini, "Inna hadhil kubur mamlu'atun dhulmah," dan seterusnya. Sesungguhnya kuburan ini penuh dengan kegelapan, ya, pada penghuninya, ya. Kemudian Allah meneranginya dengan solatku kepada mereka. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita sebuah kisah. Bagaimana perhatian Nabi SAW kepada semua sahabat-sahabat beliau. Baik dari kalangan orang yang, ya, yang terkemuka, yang terpandang, seperti sahabat-sahabat yang dekat dengan beliau, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, sampai kepada seorang yang dia itu bekerja, ya, hanya membersihkan masjid dengan sukarela, dengan penuh keikhlasan, tidak digaji oleh Nabi SAW. Beliau memperhatikan, pada suatu ketika seorang wanita, ya, berkulit hitam, yang dia sering membersihkan masjid, kalau ada sampah diambil, kalau ada dedaunan yang berjatuhan, dipungutnya, ya, sehingga kondisi masjid Nabi SAW selalu bersih dengan keberadaan wanita tersebut. Nah, pada suatu hari, Rasulullah SAW tidak melihat wanita ini. Mungkin beberapa hari beliau tidak melihat wanita ini. Ya, sehingga beliau bertanya, kok wanita yang sering membersihkan masjid, mengambil sampah, ya, atau dedaunan yang berjatuhan misalnya, ya, ini kok tidak kelihatan? Ya, beliau bertanya kepada para sahabat, di mana wanita ini? Kok tidak muncul? Maka mereka menjawab, wahai Rasulullah, wanita tersebut telah meninggal. Dia telah meninggal. Ya. Maka kata Nabi alaihissalam, kenapa kalian tidak memberitahukan aku? Kok saya tidak diberitahukan dengan kematiannya? Abu Hurairah menjelaskan dalam hadis ini, ya, bahwa seakan-akan, ya, ini sebagian atau mereka menganggap ini masalah yang, ya, atau cenderung bahwa wanita tersebut, ya, mereka anggap sebagai seorang yang remeh lah. Ya, ada kecenderungan menggambangkan. Maka Nabi alaihissalam kemudian memerintahkan kepada mereka untuk menunjukkan kepada beliau di mana kuburan wanita itu. Di mana kuburan wanita tersebut. Maka kemudian mereka membawa Rasulullah SAW dan menunjukkan kuburan wanita itu. Dan beliau mensolati jenazah wanita tersebut yang sudah dikubur. Ya, beliau mensolati jenazah tersebut yang sudah dikubur. Ya, kemudian tentu beliau mendoakan wanita itu dan orang-orang yang ada di kuburan tersebut. Ya, yang kemudian beliau memberitahukan bahwa kuburan mereka menjadi terang benderang dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa beliau adalah doa yang terkabul. Doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu kita diperintahkan atau kita dianjurkan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat salah satu di antara seorang mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga diharapkan dengan seorang bersalawat maka dia mendapatkan, ya, syafaat Nabi sallam, mendapatkan pembelaan beliau di hari kiamat kelak. Nah, kisah tentang wanita ini yang dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin ini, ya, dimasukkan oleh beliau dalam bab tentang keutamaan kaum lemah di kalangan kaum muslimin dan para fuqara mereka. Dari kisah ini, para ulama mengambil kesimpulan atau sejumlah pelajaran. Ya, di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dalam hadis ini, yang pertama adalah masjid adalah Baitullah. Semua masjid yang ada di muka bumi ini adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di situ kaum mukminin, kaum muslimin, orang-orang beriman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena masjid merupakan rumah Allah, Baitullah, ya, dia mempunyai kehormatan. Dan dia harus dijaga. Masjid harus dirawat, dipelihara, dibersihkan. Ya. Itu masjid dimakmurkan oleh kaum muslimin. Oleh karena itu, ketika wanita ini yang diceritakan dalam hadis ini senantiasa membersihkan masjid, maka ini menunjukkan bahwa membersihkan masjid adalah bagian dari amal kebaikan. Ya, oleh karena itu, seorang yang memegang masjid, dia diamanahkan untuk memegang sebuah masjid, hendaklah dia memperhatikan masalah kebersihan masjid. Jangan dibiarkan masjid itu kotor. Jangan dibiarkan masjid itu berdebu. Tidak pernah dipel, tidak pernah dibersihkan. Karena ini akan mengganggu kehusyuan kaum muslimin ketika mereka sholat. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya untuk merawat masjid itu dan menjaga kebersihannya, ya, menjaga kesuciannya, ya, karena masjid dari segi fisik harus dijaga kebersihannya, dari segi makna dipelihara kesuciannya. Masjid adalah tempat untuk kita beribadah pada Allah, maka masjid bukan tempat untuk bermaksiat, masjid bukan tempat untuk kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masjid adalah baitullah yang harus dijaga kehormatannya, yang harus dibersihkan secara fisiknya, sehingga dengan demikian seorang yang beribadah kepada Allah di masjid itu akan merasakan kenyamanan dan kekhusyuan di dalam sholatnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ini seyogyanya juga dimiliki oleh setiap orang mukmin, seorang muslim, apalagi para pemuka agama, yaitu sikap tawadhu. Sikap tawadhu, rendah hati kepada kaum muslimin. Kita melihat di dalam hadis ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, karena kerendahan hati beliau, karena tawadhu'nya beliau, beliau bertanya, di mana wanita ini? Kok tidak ada wanita ini? Ini orang yang membersihkan masjid ini, di mana dia? Beliau tidak meremehkan orang lain. Beliau tidak pernah meremehkan umatnya. Ya, dan ini salah satu bentuk sikap tawadhu' beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah memuliakan beliau. Oleh karena itu orang yang tawadhu' akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang sombong, orang yang angkuh akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho atau tidak ridho. Maka perangai akhlak yang namanya tawadhu ini adalah satu akhlak yang mulia yang telah diamalkan, ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah uswah hasanah bagi kita. Suri teladan bagi kita. Yang seyogyanya kita menjadikan beliau sebagai contoh teladan. Jadi Nabi alaihi wasallam ada orang yang memiliki sifat tawadhu. Salah satunya adalah beliau bertanya tentang wanita atau orang yang tukang sapu masjid tersebut. Beliau bertanya, walaupun dia mungkin pekerjaannya dianggap pekerjaan yang rendah, dianggap pekerjaannya tidak ada artinya, tetapi beliau tetap memperhatikan. Beliau tetap mencari di mana mereka, di mana dia, kok tidak muncul. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya memberitahukan kepada orang yang berkepentingan tentang kematian seseorang. Ya. Karena memang berita kematian itu biasanya tersebar dengan sendirinya. Ya, biasanya pada umumnya berita kematian itu tersebar dengan sendirinya. Ya. Tetapi kadang-kadang ada orang yang mempunyai kepentingan dengan kematian itu, dia tidak, atau dengan orang yang meninggal itu, dia tidak tahu berita tersebut. Nah, disinilah pentingnya atau dibolehkannya memberitahukan. Contohnya ada orang yang misalnya penggali kubur. Ya. Ini harus diberitahukan. Atau orang yang memegang kunci kuburan, jika misalnya kuburan ada kuncinya, diberitahukan tentang kematian seseorang. Sehingga ketika akan diperlukan, maka akan ada orang tersebut. Demikian pula orang yang menyolatkannya, ya, menyolatkan jenazah tersebut yang menjadi imam misalnya, diberitahukan. Jadi boleh yang memberitahukan kematian seseorang, tetapi tidak boleh dengan cara-cara jahiliyah. Karena orang jahiliyah mempunyai cara tersendiri. Ketika ada kematian, mereka umumkan dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Ya. Tetapi kalau sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu dibolehkan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan suatu jenazah jika dihadiri oleh orang yang memiliki keutamaan. Ya. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat pada Allah, mereka datang menghadiri jenazah itu untuk mensolatkannya. Ini adalah satu tanda kebaikan bagi orang tersebut. Nabi Alaihissalam mencari orang ini, menyuruh para sahabat menunjukkan mana kuburannya. Dan Nabi Alaihissalam, orang yang termulia di muka bumi ini, manusia termulia, ya, beliau mensolati jenazah wanita penyapu masjid itu. Ini satu kemuliaan yang besar, satu keutamaan yang besar bagi wanita tersebut. Nah, ini juga menunjukkan bahwa apabila seorang yang meninggal, kemudian jenazahnya disolatkan oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia mendapatkan keutamaan, mendapatkan fadilah, mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu dalam sebuah hadis Nabi SAW, apabila seorang muslim meninggal, kemudian dia disolatkan oleh 40 orang muslim, yang mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, mereka tidak melakukan kesyirikan, maka ini merupakan syafaat baginya di hari kiamat kelak. Karena doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah Ta'ala, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini suatu keuntungan, ya, suatu kemenangan bagi orang yang meninggal tersebut. Nah, oleh karena itu pula, pada kesempatan yang baik ini, kita ingatkan kepada kaum muslimin, terutama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ya, yang merasa dirinya insya Allah Ta'ala, ya, dia tidak banyak melanggar peraturan-peraturan Allah, hendaklah mereka pun giat dalam mensolatkan jenazah kaum muslimin. Apalagi dari kerabatnya, ya, dari kaum kerabatnya, atau teman-temannya, mereka lebih utama. Ya, mereka lebih utama dalam mensolatkan, mendoakan orang yang telah meninggal tersebut. Ya. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini bahwa Nabi Alaihissalam ketika beliau berdoa untuk umat beliau, maka doanya adalah cahaya bagi mereka. Doanya adalah cahaya bagi mereka, penerang bagi mereka. Ya. Dan beliau selalu mendoakan umatnya ketika beliau masih hidup. Beliau minta kepada Allah Ta'ala agar Allah mengampuni dosa umat beliau. Yang pertama, yang kemudian, yang tampak, yang tersembunyi. Didoakan oleh Nabi SAW. Atau Nabi SAW mendoakan umat beliau. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Pernah suatu ketika Nabi SAW berbaring di dada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang ini menunjukkan kecintaan beliau kepada Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. As-Siddiqah, ibnatus Siddiq. Wanita yang Allah bela dalam Al-Quranul Karim. Ketika dituduh oleh orang-orang yang menuduh beliau. Nah, pada suatu ketika Rasulullah SAW berbaring atau menyandar pada tubuh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau mendoakan Aisyah. Beliau mendoakan Aisyah. Allah maghfirlah ma qaddamat wa ma akharat. وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به منها dan seterusnya. Beliau mendoakan, ya Allah ampun ya Aisyah, dosa yang terdahulu dan kemudian, yang dilakukan sendirian ataupun di keramaian orang, kalau itu ada. Intinya beliau mendoakan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah tersenyum, beliau senang, beliau tertawa. Maka ditanya oleh Nabi SAW, ya Aisyah, apa kamu senang dengan doaku untukmu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, ini secara makna, ya Rasulullah, siapa yang tidak senang dengan doamu? Kemudian kata beliau, doa itu pula yang aku senantiasa mendoakan untuk umatku. Ini agar Allah mampuni dosa-dosa mereka, apa yang mereka lakukan, yang terdahulu dan yang kemudian, yang tampak dan yang tersembunyi, didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan kecintaan beliau kepada umat beliau, alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, para pendengar radio Suara Al-Iman, dan para pemirsa TV Roja, semoga senantiasa dilindungi Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga hadis ini, atau dari hadis ini, para ulama mengambil satu hukum tentang bolehnya seseorang mensolati jenazah yang telah dikuburkan. Jika misalnya dia terlambat, ya, dia terlambat untuk ikut serta mensolati jenazah wanita, jenazah seseorang. Entah itu familinya, atau keluarganya, atau ayahnya, atau ibunya, ya, atau mungkin temannya. Misalnya ketika meninggal, dia tidak berada di tempat. Dia mungkin di luar kota, atau sedang bepergian, lalu kemudian dia balik dari bepergian, maka dibolehkan atau dianjurkan dia mendatangi kuburan orang yang telah meninggal itu, kemudian sholat jenazah di kuburan tersebut. Mensolatkan jenazah yang telah dikubur itu. Ya. Jadi ini dibolehkan. Ini dari kisah atau hadis ini. Ya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadis ini khusus untuk Nabi SAW. Tetapi mayoritas ulama, ya, mengatakan bahwa hal ini juga berlaku bagi umat beliau. Jadi misalnya seseorang, keluarganya meninggal, entah ayahnya atau ibunya, atau familinya, kemudian yang ketika itu dia tidak berada di kota tersebut. Nah, maka ketika dia datang, dia boleh untuk langsung ke kuburan orang itu, kemudian dia mensolatkan jenazahnya. Tetapi sebagian ulama ada yang memberi batasan, ya, ada yang memberi batasan waktu itu selama satu bulan. Entah dasarnya dari mana, tetapi itulah yang disebutkan oleh sebagian ulama, ini hanya pada jarak satu bulan, ya, tidak lebih dari itu. Artinya kalau orang itu sudah meninggal satu tahun yang lalu misalnya, kemudian ada orang yang baru datang setelah satu tahun, maka tidak dianjurkan dia datang ke kuburan untuk sholat jenazah, mensolatkan jenazah tersebut. Tidak ada sebagian ulama yang membatasi waktu ini dengan satu bulan. Wallahu ta'ala a'lam. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. itu bekerja dengan sukarela, dia membersihkan masjid, ya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam, ya, membalas perbuatan baik wanita ini dengan mendoakan beliau. Setelah beliau meninggal, disolatkan oleh Nabi SAW, ya, didatangi ke kuburannya untuk solatkan jenazahnya dan didoakan oleh beliau, ya, doakan oleh beliau. Kemudian juga kita tidak boleh menggampangkan orang lain atau meremehkan seseorang. Ya, kita tidak boleh meremehkan, menggampangkan, merendahkan orang lain hanya karena kasat mata kita orang ini rendah. Karena bisa jadi dialah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita menganggapnya rendah, kita menganggapnya hina, tetapi kita tidak tahu antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin, seorang muslim tidak boleh menggampangkan, tidak boleh meremehkan sesamanya, saudaranya, ya, sesama muslim. Karena kita tidak mengetahui tentang hakikat orang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga, ya, hadis ini banyak memberikan pelajaran, mudah-mudahan kita dapat mengambilnya, ya. Kita dapat mengambilnya dan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan di dalam hal tersebut. Kemudian juga hadis yang berikutnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, rubba ash'atha aghbara madfu'un madfu'in bil abwabi, ya, law aqsama 'ala Allahi, law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dalam hadis ini banyak orang yang rambutnya kusut, rambutnya berdebu, rambutnya kusut, rambutnya berdebu, ya, atau tubuhnya madfu'un bil abwab, dia itu ditolak. Kalau datang di satu rumah, ya, dia ditolak. Di pintu-pintu rumah dia ditolak, nah, diterima oleh tuan rumahnya. Lau aqsama 'ala Allahi al-abarrah. Seandainya dia berdoa kepada Allah, dia sumpah dengan menyebut nama Allah untuk mendapatkan satu kemuliaan, suatu karunia dari Allah, maka Allah akan menjawab, mengabulkan doanya. Nah, hadis ini hadis sahih dari Imam Muslim juga menjelaskan kepada kita untuk tidak mengremehkan, tidak menggampangkan orang-orang yang kita melihat secara fisik orang ini, ya, dari segi pakaiannya, dari segi fisiknya cenderung kita meremehkan. Ini tidak boleh. Ya. Orang yang kalau datang di rumah itu diusir, ya, madfu'in fil abwab atau bil abwab, begitu dia akan masuk satu rumah, pintu rumah tok tok, assalamualaikum, dibuka pintu, dilihat orang ini, waduh, ditolak. Datang lagi ke rumah berikutnya juga demikian, baru dilihat oleh tuan rumahnya, ditolak. Madfu'in bil abwab. Tetapi kalau dia berdoa pada Allah Ta'ala dan bersumpah untuk mendapatkan rahmat Allah atau mendapatkan satu kemurahan dari Allah, Allah mengabulkannya. Nah, oleh karena itu janganlah seorang meremehkan, menggampangkan hal-hal seperti ini. Pola hidup di zaman kita ada seperti ini, bahkan mungkin banyak. Kita menilai seseorang dan melihat fisiknya. Ya. Kalau orang compang-camping kita menolak, bahkan mengusir. Tetapi kalau orang yang masya Allah datang dengan mobil mewah, berpakaian yang rapi, berpakaian yang necis, diterima, ya, dan penuh penghormatan. Tetapi kalau orang yang demikian keadaannya, ditolak, diremehkan, disuruh duduk berjam-jam, subhanallah, ini sikap yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seseorang. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah, Nabi SAW dalam hadis ini memberitahukan kepada kita tentang ada orang-orang yang dianggap ketika kita melihatnya, ya, karena bentuk fisiknya kurang menyenangkan dari segi pakaian, ya, dari segi yang lainnya yang tampak, ya, sehingga kita menolaknya, tetapi orang seperti ini, ya, kalau dia minta pada Allah Ta'ala dan bersumpah untuk mendapatkan suatu kebaikan, Allah mengabulkannya. Lau aksama lallahi la abarrahu. Ya. Nah, tentu hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ketakwaan. Itu yang menjadi ukuran di dalam menilai seseorang. Dilihat dari ketakwaannya. Dilihat dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah menjadikan ketakwaan itu merupakan tolok ukur, barometer tentang kemuliaan seorang dari takwa. Bukan yang lainnya. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna akramakum minallahi taqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Innallaha la yanzuru ila asamikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk fisik kalian, pada potret tubuh kalian. Allah juga tidak melihat pada harta-harta benda kalian. Tetapi yang dilihat oleh Allah Ta'ala adalah amal perbuatan kalian. Dan yang dilihat oleh Allah adalah hati-hati kalian. Ya. Hatinya. Yang dilihat oleh Allah, dilihat oleh Allah hatinya. Kelihatannya orang ini Masya Allah. Tetapi hatinya, na'udzubillah, munafik. Ya. Na'udzubillah. Maka dari itu, tidak boleh seorang meremehkan orang yang dianggap atau menurut kasat matanya orang itu rendah. Orang itu tidak dianggap. Jadi kita tidak boleh meremehkannya. Ya, tetapi hendaklah kita tetap menghargai orang itu. Karena bisa jadi orang ini doanya terkabul. Kalau dia bersumpah pada Allah Ta'ala dan suatu sumpah untuk mendapatkan karunia Allah, Allah akan memberikannya. Allah menjawab permohonannya. Nah, oleh karena itu hadis ini juga tentu mengandung makna agar kita tawadhu dalam kehidupan kita ini. Ya. At-tawadhu lillah wa at-tazallul lahu. Kita tawadhu karena Allah. Ya, bukan karena yang lainnya. Ya. Dan inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Karena orang yang tawadhu akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Man tawadhu lillahi rafa'ahu Allah. Para siapa yang bertawadhu karena Allah, rendah hati karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Allah akan mengangkat derajatnya. Allah memuliakannya. Karena dia tawadhu. Apalagi kepada sesama muslim. Kepada orang muslim kita tawadhu. Kepada orang kafir tidak. Kita harus tunjukkan izzah. Kemuliaan. Kepada orang kafir. Bahwa orang muslim itu mulia. Dia mulia dengan imannya. Dia mulia dengan identitasnya sebagai seorang muslim. Yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Maka dia mulia. Ya. Kaum muslimin. Dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya. Yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, An Usama radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kumtu ala babil jannah." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku berdiri di salah satu pintu surga. Ya, mereka masih mahbusun, yaitu tertahan. Ghairu anna ashaban nar, akan tetapi ashabun nar qad umira bihim ilan nar, dan para penghuni neraka sudah diperintahkan untuk masuk ke neraka. Wa kumtu ala babin nar, dan aku berdiri pada salah satu pintu di antara pintu neraka. Fa idza amatu man dakhalaha an-nisa, ternyata kebanyakan yang masuk neraka adalah para wanita. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu di antara masalah-masalah gaib yang diberitahukan oleh As-Sadiqul Masduq sallallahu alaihi wasallam, yang diberitahukan oleh Nabi alaihissalam, seorang yang jujur dan orang yang dipercaya omongannya. Kita tidak boleh mendustakan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika hadis itu sahih dari beliau, maka wajib bagi seorang mukmin untuk menerimanya. Tidak ada alasan untuk menolaknya. Tidak ada alasan untuk menolaknya. Nah, di dalam hadis ini Rasul alaihissalam memberitahukan, ya, bahwa Allah menampakkan pada beliau, ya, yang mana beliau berdiri di pintu surga. Kemudian beliau melihat tentang penghuni surga itu kebanyakan orang-orang miskin. Ya, orang miskin yang artinya sedikit hartanya. Bahkan mungkin tidak ada harta sama sekali. Mereka duluan masuk. Sementara orang-orang kaya masih berada dalam tahanan, mahbus, ditahan karena pertanyaannya banyak. Sebagaimana dalam hadis yang lain, bahwa seorang ditanya, ya, la tazulu qadamu abdin qadama abdin yaumal qiyamah, tidak akan beranjak pijakan seorang hamba di hari kiamat kelak. Hatta yus'ala an arba'in, sehingga dia ditanya tentang empat perkara, dan satu riwayat tentang lima perkara yang ditanyakan. Ya, di antara yang ditanyakan setelah umur dan masa muda adalah harta. Ya, tanya tentang harta. An malihi mimma tasabahu wa fima anfaqahu. Yang ditanya tentang harta itu dua. Dari mana dia dapat harta ini? Dan dikemanakan harta itu diinfakkan? Ya. Ini dua pertanyaan bagi orang yang mempunyai harta yang banyak. Oleh karena itu mereka ditanya dan ditahan sebelum masuk surga, karena pertanyaannya panjang. Ya, pertanyaannya panjang. Jadi Nabi SAW memberitahukan kepada kita tentang hal ini, ya, bahwa penghuni surga itu kebanyakan orang-orang miskin. Tentu yang dimaksud orang miskin di sini, yaitu orang miskin yang beriman, yang taat kepada Allah, yang sabar dalam kemiskinannya, dia itu sabar. Ya, dia tawadhu. Bukan orang sudah miskin, tidak taat pada Allah Ta'ala. Sudah miskin bermaksiat pada Allah Ta'ala. Sudah miskin syirik pada Allah Ta'ala. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi orang miskin yang beriman, bertakwa, beramal soleh, ya, mereka yang didahulukan masuk surga. Ya. Jadi kita jangan beranggapan bahwa setiap orang miskin itu sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Tetapi orang miskin yang taat, yang beriman, yang bertakwa, ya, itu yang akan duluan dimasukkan dalam surga. Kemudian juga disebutkan dalam hadis ini bahwa yang paling banyak dimasukkan dalam neraka itu para wanita. Dalam hadis yang lain Para wanita bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mengapa kok para wanita itu banyak dimasukkan dalam neraka? Kata beliau, ketika ditanya apakah karena mereka ini kafir, kata beliau tidak. Tetapi kekufuran kepada nikmat Allah. Ya. Karena mereka kufur kepada kebaikan suami-suami mereka. Mereka tidak mengakui. Seandainya suaminya berbuat satu kebaikan sepanjang tahun, ya, kemudian dia melihat satu kekurangan yang ada pada suaminya, maka dia mengatakan tidak ada kebaikan padamu. Jadi karena kufur nikmat, na'udzubillah. Ini penyebab wanita-wanita itu dimasukkan dalam neraka. Karena mereka kufur kepada nikmat, kepada kebaikan suami mereka, sehingga menjerumuskan mereka ke dalam neraka wal-iyadzubillah. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahwa penghuni surga itu kebanyakan adalah orang-orang yang miskin, ya, yang mereka bukan orang-orang yang banyak hartanya, tapi orang-orang yang miskin, yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang melakukan amal-amal kebaikan dan amal soleh. Sedangkan ashabul amwal, orang-orang yang memiliki harta yang banyak, mereka ini disebutkan dalam hadis ini bahwa mereka masih ditahan. Ditahan. Kemudian kita, ya, hadis ini menjelaskan dari apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, menunjukkan bahwa orang-orang miskin itu yang mukmin, yang beramal soleh, mereka duluan masuk surga sebelum orang-orang kaya. Sebelum orang-orang yang kaya. Kemudian hadis berikutnya bahwa hari kiamat itu yang bermanfaat adalah iman dan amal soleh. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Lau yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat itu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak laki-laki yang dibangga-banggakan, tidak bermanfaat di hari kiamat kelak, kecuali orang yang datang pada hari kiamat dan membawa hati yang selamat, selamat dari syirik kepada Allah Ta'ala, selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Itu orang yang akan selamat dan diselamatkan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat kelak. Kemudian juga bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita, wanita-wanita yang mereka itu banyak bermaksiat pada Allah, kemudian mereka mengingkari nikmat Allah berikan pada mereka melalui suami-suami mereka, ini akan dimasukkan dalam neraka. Kalau mereka tidak bertobat, mereka tidak kembali pada Allah. Ya. Dan banyak wanita-wanita bermaksiat, na'udzubillah. Ya, orang muslimat, tapi tidak berjilbab. Muslimat, tapi menunjukkan telanjang. Dan berpakaian yang ketat. Menunjukkan body-body mereka kepada manusia. Ya, dan banyak orang terfitnah, tergoda dengan tubuh-tubuh mereka. Ini termasuk dosa-dosa besar. Ya, yang menjerumuskan wanita-wanita ke dalam neraka apabila mereka tidak bertobat. Ya, demikian pula kufur kepada suami, kepada kebaikan yang Allah berikan tidak dianggap. Ya, setiap suami berbuat satu kebaikan, ada satu kesalahan kecil, maka semua kebaikan itu tertutup. Ini perangai seperti ini termasuk yang akan menjerumuskan seorang wanita ke dalam neraka. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang harta. Bahwa harta memiliki tanggung jawab. Artinya orang yang mempunyai harta, dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah harta yang kita miliki kita letakkan sesuai dengan perintah Allah. Letakkan harta itu pada tempatnya. Berikan hak-hak harta. Zakat, sedekah, infak. Agar kalau kita ingin selamat. Jadi para ulama menyebutkan ada tiga hal yang harus diperhatikan bagi orang yang memiliki harta yang banyak. atau orang yang memiliki harta harus memiliki, memperhatikan tiga hal. Yang pertama, jangan sampai harta itu melalaikan dia dari mengingat Allah dan berzikir pada Allah. Yang kedua, hendaklah dia memperhatikan bahwa harta itu ada haknya. Hak Allah, yaitu zakat, harus dikeluarkan. Yang ketiga, hendaklah harta itu dicapainya dengan jalan yang halal. Tidak boleh dengan jalan yang haram. Ya, jadi orang muslim boleh menjadi orang yang cukup, orang yang kaya. Tapi harus memperhatikan tiga hal tersebut. Jangan sampai harta melalaikan seorang dari mengingat Allah. Jangan sampai harta itu menjadikan dia lupa sholatnya, lupa ibadahnya. Jangan sampai harta itu, yang kedua, harta itu mempunyai hak, yaitu untuk dikeluarkan zakatnya. Harus dia keluarkan zakatnya. Apabila telah memenuhi syarat zakat. Yang ketiga, harta yang diperolehnya harus dari jalan yang halal, bukan dari jalan yang haram. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah. Tanpa terasa kita telah menyampaikan kajian ini kurang lebih 60 menit. Maka mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insya Allah setelah ini, kalau ada pertanyaan, dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza, wallahu ta'ala alam, dan kami kembalikan ke Jakarta. Baik, jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada Ustaz Mubarak Baumalim LCMHI Hafizahullah Ta'ala atas bahasan kajian ilmiah bermanfaat di kesempatan pagi hari ini dengan bahasan lanjutan Kitab Riyadhus Shalihin. Dan sebagaimana disampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda, para pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi kami melalui line telepon 0218236543. Atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan melalui nomor 0819896543. Baiklah, kita akan sapa untuk sesi tanya jawab kali ini di kesempatan pertama dari penelpon yang akan bertanya secara langsung di 0218236543. Nah, silakan. Ya, untuk Anda yang ingin bertanya pula melalui pesan singkat di 0819896543. Kembali di layanan telepon, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana ini? Ibu Aris di Jakarta. Ibu Aris di Jakarta. Nah, tafadhali, silakan Ibu. Ini saya mau nanya Ustaz. Kan saya ini kan ngaji, ya direndahkan gitu. Ini saya ngaji sama guru saya. ketuhanan Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah. Karena apa yang disampaikan itu adalah hak, itu kebenaran. Maka kita mempunyai kewajiban sebagai seorang yang belajar untuk ya mendengar, ya menerima, dan mentaati. Tetapi apabila yang diajarkan, misalnya menurut pengetahuan kita ada suatu hal yang menyimpang, ada suatu hal yang tidak benar, ya setelah kita mempelajarinya, maka kita berhak untuk bertanya kepada guru itu. Atau mungkin meluruskan. Meskipun mungkin meluruskannya bukan di depan para muridnya, bukan di depan para jamaah, tapi mungkin ketika sendirian, dalam arti di forum yang lebih kecil, mungkin akan lebih bisa diterima. Tetapi kadang-kadang kalau di depan umum, kita mungkin memberikan suatu masukan, atau mengkritik, atau yang lainnya, maka kadang-kadang tidak diterima oleh orang yang diperlakukan seperti itu. Dan itu hal yang secara manusiawi itu wajar. Nah, dan itu kalau ada hal yang kurang sesuai dengan apa yang kita dapati atau yang kita inginkan, kita bisa mengajak kepada guru kita itu untuk, atau kita berdiskusi dengannya, bertanya di forum yang lebih kecil, ya, minta penjelasan. Nah, kalau memang kita puas dengan apa yang dijelaskan, silakan kita menerimanya. Tetapi kalau tidak, ya kita bisa bertanya kepada guru yang lainnya atau ustaz yang lainnya. Ya. Jadi intinya memang sebagai seorang murid atau yang belajar pada seorang ustaz, ya hendaklah kita juga tetap menjaga akhlak kita yang baik, yang mulia. Kalaupun kita kecewa pada guru kita, ya cobalah ada satu forum yang lebih kecil, kita mungkin mengutarakan hal itu. Atau apa yang menjadi ganjalan dalam diri kita, kita sampaikan kepada guru itu, ya kita sampaikan. Jadi kita tetap menunjukkan akhlak yang mulia, karena ini merupakan bagian dari ajaran agama kita, ya, yang guru mencintai muridnya, menginginkan kebaikan bagi muridnya, demikian pula murid harus menghormati gurunya. Harus menghormati gurunya, menghargai gurunya. Ya, maka dari situ di sini pentingnya akhlak di dalam menuntut ilmu. Ini secara umum, ya tidak hanya dalam masalah agama, tapi juga mungkin dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan interaksi antara murid dan guru, harus tetap seorang menjaga adab-adab. Ya, kalau seorang kecewa pada gurunya, dilihat apa sebab kekecewaannya. Ya. Apa sebab kekecewaannya? Kalau guru menyampaikan suatu hal yang benar, kemudian kita karena tidak setuju dengan kebenaran itu, kemudian kita kecewa, ya kita yang salah. Tetapi kalau guru itu menyampaikan suatu hal yang menurut kita salah, ya tidak sesuai dengan dalil, maka langkah baiknya kita berbicara dengan baik, ya kepada guru tersebut, mungkin dalam forum yang lebih kecil, 2-3 orang, sehingga disitulah mungkin akan lebih baik hubungan kita. Kalau memang sudah tidak cocok dengan gurunya, karena ada hal-hal yang memang tidak tepat dan tidak sesuai dengan apa yang kita jumpai, ya, maka seorang boleh untuk mencari guru yang lain yang mungkin lebih bermanfaat baginya, yang lebih sesuai dengan menurutnya, lebih sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini mungkin nasihat saya secara umum, ya, ya karena bagian dari kisah yang disebutkan atau hal yang disebutkan oleh ibu yang bertanya. Pada awalnya saya kurang begitu dengar karena faktor yang lain. Ya oleh karena itu intinya beliau pada akhir dari pertanyaannya tentang kalau sikap beliau kecewa terhadap gurunya, apa yang semestinya beliau lakukan kalau misalnya dengan tidak menghadiri majelis itu. Maka itu seperti apa yang kami jelaskan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan dan semoga dapat difahami dan bermanfaat untuk ibu yang bertanya maupun pendengar dan juga pemirsa yang lainnya. Berikutnya kita akan masuk ataupun kita bacakan dari beberapa pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Nah, berkenaan dengan menebarkan salam, Ustadz dari penanya di Bogor, jika hendak memberikan salam kepada orang yang tidak kenal, kebanyakan kita tidak bisa membedakan antara orang Islam dan juga non-Muslim. Karena dari segi pakaian kebanyakan mengikuti orang-orang kafir. Lalu bagaimana caranya jika ingin menebarkan salam? Barakallahu fikum atas nasihatnya. Baik, tentang menebarkan salam, ya, bahwasanya menebarkan salam itu adalah bagian dari ya akhlak Islam untuk mempererat hubungan antara seorang Muslim dan saudaranya. Ini secara umum tentang dianjurkannya kita untuk menebarkan salam. Pertanyaan tadi, ya karena suaranya agak putus-putus, ya kalau saya tidak keliru dalam memahaminya, bahwa kita misalnya berada di satu tempat, ya, yang kita juga kadang-kadang tidak tahu apakah tidak bisa membedakan orang ini Muslim atau kafir. Ya. Bagaimana kita bisa menebarkan salam itu? Baik, tentu kita melihat lingkungan kita, ya, atau di masyarakat kita. Suatu contoh, apabila seorang berada di satu masyarakat yang komunitasnya adalah Muslim, maka ini otomatis, ya, orang-orang itu kebanyakan Muslim. Kalaupun ada yang bukan Muslim satu dua, ya, maka di sini kita tetap menebarkan salam, baik kepada yang kita kenal ataupun yang kepada yang kita tidak mengenalnya. Kita tetap berusaha untuk assalamualaikum, ya, ketika bertemu assalamualaikum, ya, karena kita mengetahui bahwa lingkungan kita kebanyakan ini orang Muslim. Seperti kita di satu desa, satu kampung, ya, atau di satu kantor yang kebanyakan mereka adalah Muslim, maka kita menebarkan salam pada mereka. Kalaupun mungkin ada satu dua yang bukan Muslim, ya, mungkin kalau kita mengetahui, ya tidak usah kita salam. Tapi kalau kita tidak mengetahuinya, ya kalau kita tidak mengetahui dia itu Muslim atau tidak, dan di situ ada orang Muslim, maka tetap kita mengucapkan salam. Jadi ini kembali kepada kebiasaan kita atau di mana tempat tinggal kita. Kalau kita tinggal kita di tempat yang mayoritas itu Muslim, entah di kantor atau di kampung, ya, di kampung kita, atau mungkin di tempat yang lain, yang itu kebanyakan adalah orang Muslim, maka tidak mengapa seorang mengucapkan salam, ya. Dia mendahului menebarkan salam itu. Tetapi kalau dia orang ini tinggal di satu komunitas, yang dia tahu bahwa komunitas ini mayoritas bukan Muslim, ya, yang mayoritas bukan Muslim, maka tidak usah dia mengucapkan salam duluan. Ya, karena dia tahu ini kebanyakan orang bukan Muslim. Kecuali kepada perorangan-perorangan yang dia mengetahui bahwa mereka itu Muslim. Maka dia tetap mengucapkan salam kepada mereka. Jadi yang menjadi ukurannya adalah, kita ini tinggal di mana, kita bekerja di mana, kita melihat. Dan tentu kita mengetahui bahwa kebanyakan orang di komunitas kita itu, apa mereka itu. Kalau kebanyakan dan mayoritas mereka itu Muslim, maka kita tetap menebarkan salam kepada mereka. Tetapi kalau minoritasnya Muslim dan mayoritasnya bukan Muslim, maka kita di situ yang perlu, ya, kita lebih menahan, ya, sehingga kita betul tahu siapa orang Muslim, siapa yang bukan Muslim. Ya, karena kebanyakan itu bukan Muslim, maka ya, kita tidak usah menebarkan salam kepada bukan orang Muslim, tapi cukup kepada yang Muslim yang kita mengenalnya. Kalau kita misalnya suatu saat ke pasar, ya, itu orang mayoritas orang Muslim di situ itu, ya, di pasar itu, maka tidak mengapa seorang beri salam kepada orang yang dia tahu, apalagi kepada penjual yang dia sering membeli pada orang itu, assalamualaikum, tidak ada masalah, walaupun tidak harus, karena itu tempat-tempat yang umum seperti itu memang tidak dianjurkan, tetapi kepada kembali kepada mayoritas dan minoritas dari lingkungan dan masyarakat atau komunitas kita, ini yang menjadi ukuran dalam hal kita menebarkan salam. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk pendengar maupun pemirsa yang bertanya, dan juga tentunya secara umum untuk kita semua. Berikutnya di Kediri datang pertanyaan dari pesan singkat. Ustaz ingin bertanya, berkenaan dengan mulai banyaknya pemimpin wanita di perkantoran ataupun tempat-tempat yang lainnya, Ustaz, apakah ini adalah pertanda hari kiamat? Mohon penjelasannya. Nah. Baik, pertanyaan dari Kediri tentang banyaknya bermunculan para wanita yang menjadi pemimpin, ya, apakah ini merupakan tanda kiamat? Wallahu a'lam, saya ketika membaca tentang tanda-tanda kiamat, itu saya tidak menjumpai hadis yang menjelaskan bahwa banyaknya manusia atau wanita menjadi pemimpin sebagai tanda kiamat. Tetapi yang ada yang berkaitan dengan wanita itu adalah di antara tanda kiamat itu jumlah wanita 1:50 dengan laki-laki. Jadi 1 laki-laki, 50 orang wanita. Ini yang ada dalam hal berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Ya, bukan berkaitan dengan seorang wanita menjadi pemimpin. Itu pembahasan yang lain. Kalau wanita menjadi seorang pemimpin, itu pembahasan yang lain. Karena memang kita pakai sistem, bukan sistem yang Islami, karena yang dipakai di negeri kita ini sistem demokrasi, yang mana seorang boleh saja mencalonkan dirinya sebagai pemimpin. Tetapi dalam agama kita, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallam, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan, tidak akan menang, tidak akan memperoleh kemenangan suatu kaum yang mereka memberikan urusan mereka kepada seorang wanita. Itu pembahasan lain. Ya, tetapi kalaupun seorang wanita telah menjadi pemimpin, maka berlaku hukum taat kepada pemimpin itu, kepada ulil amri, karena dia telah menjadi ulil amri. Maka kita sebagai seorang muslim tetap mempunyai kewajiban untuk mentaati wanita tersebut yang dia menjadi seorang pemimpin. Jadi sini pentingnya kita mengumpulkan antara dalil-dalil itu. Jadi kita tidak boleh mengambil satu dalil kemudian kita hanya berpatok pada satu dalil itu. Karena kita bicara dalam masalah yang berkaitan dengan sesuatu yang waqi, sesuatu yang terjadi. Jadi apabila seorang pemimpin, ya, telah dia seorang wanita telah menjadi pemimpin, maka yang menjadi rakyat, ya, dari kaum muslimin itu harus mentaatinya. Selama itu hal yang baik, bukan dia perintahkan pada hal yang ma'ruf dan bukan pada hal yang mungkar, maka kita mempunyai kewajiban untuk mentaati kepemimpinan tersebut. Adapun masalah ini berkaitan dengan apakah itu kaitan dengan hari kiamat, tanda-tanda kiamat atau tidak, sepengetahuan yang kami baca dari tanda-tanda kiamat tidak disebutkan wallahu a'lam apabila di antara tanda kiamat apabila telah banyak wanita-wanita menjadi pemimpin. Itu kami tidak menjumpai hadis yang mengatakan demikian. Hanya menjumpai kaitan dengan wanita yaitu bahwa tanda hari kiamat adalah jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki sehingga disebutkan 1:50. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita kembali menyapa dari para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon 0218236543. Nah silakan. Ya, halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Baik, dengan ibu siapa, di mana? Roja TV nih, Pak. Benar, ibu ingin bertanya dalam kajian ilmiah di pagi hari ini. Oh iya. Silakan dengan siapa, bertanya. Di mana? Ibu Niar di Padang. Silakan ibu di Padang ya. Iya. Silakan. Gini, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadli. Nah. Ini tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa salat di kuburan itu mensalati mayit di kuburan itu dibolehkan. Ya. Kemudian ini ada pula ini menyalatkan mayit yang sudah dikubur disalatkan di masjid yang dinamakan yang salat gaib. Itu apa dibolehkan itu Pak Ustaz? Nah. Ya barakallahu fiik, ditunggu jawabannya Ibu ya. Iya. Demikian, nah. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Baik. Dari pertanyaan Ibu Niar di Padang, beliau bertanya tentang hal yang berkaitan dengan kajian kita pada pagi hari ini. Salah satu hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa beliau mensolati jenazah seorang wanita, penyapu pembersih masjid, yang beliau memang tidak mengetahui kematian wanita tersebut. Maka beliau kemudian bertanya kepada para sahabat dan meminta dari mereka untuk menunjuki mana letak kuburannya. Maka beliau dibawa oleh mereka, kemudian beliau mensolatkan jenazah diikuti oleh para sahabat. Hal ini dibolehkan. Solat jenazah di kuburan dalam kondisi seperti ini, itu dibolehkan sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Contohnya orang yang ketika saudaranya, familinya meninggal, ya dia kebetulan tidak berada di tempatnya, dia ada di luar kota, ya, atau ada di luar negeri, kemudian dia kembali, ya, dan dia pergi ke kuburan orang yang familinya itu, kemudian dia mensolatkan jenazah di sana, itu tidak mengapa, itu dibolehkan oleh para ulama. Sedangkan ibu ini bertanya tentang masalah yang lain, yaitu masalah sholat gaib. Apakah ada sholat gaib atau tidak? Para ulama di sini berbeda pendapat tentang apakah ada sholat gaib atau tidak. Saya akan membawakan tiga pendapat ulama tentang masalah ini. Pendapat yang pertama yang membolehkan atau yang mengatakan sholat gaib itu ada. Jadi kalau ada orang meninggal di satu tempat yang lain, misalnya ada orang meninggal Jakarta. Kita di Surabaya ini misalnya mensolatkan sholat jenazah. Ya, ini menurut mazhab Syafi'i dibolehkan. Ya. Jadi dan yang sepaham dengan beliau. Yang kedua, tentang sholat gaib. Yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa apabila kita telah meyakini bahwa jenazah itu sudah disolatkan oleh sebagian kaum muslimin, maka tidak ada lagi sholat gaib bagi jenazah tersebut. Ini pendapat yang kedua. Jadi apabila sebagian kaum muslimin sudah mensolatkannya, dan kita yakin sudah sholatkan oleh sebagian kaum muslimin, maka tidak disyariatkan kita sholatkan jenazah itu. Contohnya sama. Ada keluarga kita meninggal Jakarta misalnya. Maka tidak disyariatkan kita ini mengumumkan di masjid untuk sholat gaib kepada orang tersebut. Keluarga kita. Karena sudah disolatkan di Jakarta. Dan ini hukumnya sholat jenazah itu sendiri. Status hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya apabila sudah disolatkan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugurlah hukum sholat itu bagi yang lainnya. Kalau sudah ada yang sholatkan, ya sudah. Kita berdosa kalau semua kaum muslimin tidak mensolatkan jenazah itu. Nah, kita berdosa. Tapi kalau sudah disolatkan oleh sebagian, maka gugur kewajiban bagi sebagian yang lainnya. Ya. Gugur bagi sebagian yang lainnya. Di antara dalil mereka bahwa ketika para khulafaur rasyidin meninggal, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan yang lainnya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu kaum muslimin seluruhnya ketika itu mengetahui wafatnya mereka. Wafatnya Abu Bakar Siddiq misalnya. Tetapi tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa orang-orang muslimin yang berada di, misalnya berada di Irak atau di tempat-tempat yang lain, mensolatkan sholat gaib untuk Abu Bakar Siddiq. Tidak ada. Karena mereka yakin sudah disolatkan oleh kaum muslimin yang berada di kota Madinah. Ya. Maka tidak ada kewajiban lagi, ya, bagi yang lainnya, yang ada di kota-kota lain untuk mensolatkan sholat jenazah. Ini pendapat yang kedua. Jadi, kalau kita yakin dan kalau kita tahu betul bahwa sudah ada kaum muslimin yang sholat pada satu jenazah, ya, ketika dia meninggal, maka tidak disyariatkan sholat gaib bagi jenazah tersebut. Tidak disyariatkan bagi yang lainnya untuk sholat gaib. Karena kita yakin sudah disolatkan oleh sebagian kaum muslimin. Dan demikian gugurlah sholat gaib itu atau sholat jenazah tersebut bagi yang lainnya. Kemudian pendapat yang ketiga, ya, menyebutkan bahwa apabila, ini masih pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, sambungannya adalah, kalau misalnya kita mengetahui bahwa orang yang meninggal ini belum disolatkan oleh kaum muslimin, maka kita boleh mensolatkan dia solat gaib. Contohnya begini. Ada seorang yang dia tuh hilang. Kapal tenggelam. Ya. Ada beberapa mayat kaum muslimin yang keluarganya tahu bahwa dia itu meninggal. Tapi tidak ditemukan mayat itu. Karena keram di laut. Yang mungkin dimakan ikan atau yang lainnya. Maka di sini boleh kita sholat gaib. Ya, boleh disolatkan sholat gaib. Karena mayatnya ini hilang. Atau mungkin ada seorang meninggal di negeri kafir. Ya. Ada seorang familinya meninggal di suatu tempat. Dia sedang bertugas misalnya. Meninggal di sana. Dan kita tidak tahu apakah sholat sudah disolatkan jenazahnya atau belum. Maka juga ini boleh kita sholat, sholat gaib. Karena kita tidak mengetahui. Ada yang mensolatkan dia atau tidak ada yang mensolatkan dia, maka itu dibolehkan atau disyariatkan ya untuk sholat ghaib ya bagi kita di tempat kita ini. Ini masih cabang dari pendapat yang kedua. Jadi kalau kita sudah mengetahui sudah disolatkan oleh kaum muslimin, sebagian kaum muslimin, maka tidak ada keharusan bagi kaum muslimin lain untuk mensolatkan jenazah itu. Seperti yang kami contohkan. Tetapi kalau kita mengetahui dia meninggal, belum ada yang mensolatkannya. Karena faktor misalnya entah mayatnya hilang. Atau meninggal di satu negeri kafir yang tidak ada orang muslim di sana. Maka kita mensolatkan gaib bagi dua hal tersebut. Ya, dua contoh tersebut. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan. Tentang dibolehkannya solat gaib bagi orang-orang yang mempunyai pengaruh. Orang muslim yang mempunyai jasa. Kepada kaum muslimin. Dia mempunyai jasa kepada orang-orang muslim. Kepada Islam. Ketika kita mendengar dia meninggal. Maka sebagian ulama membolehkan kita sholat jenazahnya. Meskipun sudah disolatkan oleh kaum muslimin. Yang ada di tempat itu. Tapi dia orang ini orang yang terpandang. Dia mempunyai jasa besar kepada Islam. Kepada kaum muslimin. Kemudian kita mendengar dia meninggal. Maka dibolehkan. Kita sholat jenazahnya. Jadi ini tiga pendapat ulama tentang sholat ghaib. Jadi intinya saya cenderung kepada yang kedua, artinya yang berkaitan dengan pertanyaan Ibu Niar dari Padang, kalau kita mengetahui bahwa ketika ada seorang muslim meninggal, baik dari keluarga kita atau bukan, dan sudah disolatkan oleh sekelompok kaum muslimin, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk salat ghaib di tempat kita. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban serta nasihatnya. Barakallahu fikum. Dan nampaknya itu adalah tanya-jawab ataupun pertanyaan di sesi tanya-jawab kali ini. Dan kita akan tutup kajian kita di pagi hari ini. Mohon sebagai ikhtitam kajian kita pagi hari ini. Ustaz, tafadhal. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita telah bertemu dan dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga pertemuan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Hanya ada satu hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini agar setiap orang muslim hendaklah dia senantiasa menjaga dirinya, ya, menjaga keluarganya dari berbagai macam hal yang akan menjerumuskan dia ke dalam suatu fitnah atau suatu hal yang berbahaya bagi dirinya, yang akan menimpa agamanya, merusak akidahnya, dan seterusnya. Karena kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, maka alangkah baiknya seorang muslim lebih mewaspadai ya, tentang fitnah-fitnah tersebut. Ya, terutama kita menjaga lisan kita dalam berbicara, dalam menerima berita, dalam menyebarkan berita, karena ini semua merupakan tanggung jawab orang yang membicarakan atau menyebarkan hal tersebut. Ya, ini tanggung jawab. Maka di zaman seperti ini, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak dan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Ya. Ya. Meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Al-ibadatu fil harji kal hijrati ilayya." Yaitu orang yang meningkatkan amal ibadahnya di saat banyaknya fitnah. Itu sama dengan orang yang berhijrah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu hal yang luar biasa. Ya, orang yang di saat manusia lalai, lupa karena banyaknya fitnah, justru dia beribadah kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Ini ibaratnya dia hijrah kepada Nabi SAW. Yang kedua, di zaman fitnah ini, kembali kami ingatkan masalah lisan. Lisan ini berbahaya. Lisan dan tulisan. Ya, alangkah baiknya seorang lebih berhati-hati dalam berbicara, dalam menulis, dalam menyebarkan. Ya, karena ini juga ada kaitannya dengan setiap manusia yang ditanya oleh Allah Ta'ala. Apa yang dia ucapkan? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang mengucapkan satu kalimat, melainkan ada raqib dan atid. Dan setiap kalimat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, kita tetap menjaga yani keutuhan kaum muslimin, akidah mereka, kita membela agama Allah, membela akidah Islam, membela Al-Quranul Karim. Tapi semua itu hendaklah pada koridornya, sesuai dengan ilmu dan amal yang soleh. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kaum muslimin di negeri ini khususnya, dan dimanapun mereka berada, taufik dan hidayah untuk kembali kepada tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Karena itulah jalan keselamatan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Ya, dan semoga Allah memberikan taufik kepada para pemimpin kaum muslimin untuk mereka berbuat yang terbaik bagi umat ini dan bagi kaum muslimin di negeri ini. Ya, kita jangan menjadi salah satu dari penyebab-penyebab dan pintu-pintu fitnah. Tapi marilah kita menjadi penyebab untuk menutupi fitnah itu. Karena fitnah itu kalau terbuka, maka dia akan menjadi membesar dan akan berdampak yang berbahaya bagi umat dan kaum muslimin. Oleh karena itu kita tetap mendoakan saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri ini. Ya, kita ada yang memperjuangkan ya akidah kaum muslimin. Semoga semua diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Diberikan jalan keluar, diberikan hidayah ya kepada yang terbaik bagi umat dan kaum muslimin di negeri ini khususnya, dan bagi seluruh rakyat yang dan masyarakat di negeri kita ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala ali sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.